dijulua tinggalan sayui diulai talinyo putuhui mangko na jatua buah katangan ditampuanyo tago mamacinyo diharau angin barambui mulai dape kadiri dipandai urang yo manyambui dulu urang yo dari awal antapo salahnyo diri baru melangkang urang lah dulu cinta di hati tak batangan sampai kini alun dinannya to mungkin ko itu bertemu cinta jika dijulua tinggalan sayui diulai talinyo putu.